الإيمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan langsung menuju isi dari buku yang bagian pertama membahas seputar masalah perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Memang bagian ini tidak ada kaitannya dengan hukum fikih jual beli secara khusus, terkait masalah muamalah yang itu berbeda dengan kaidah yang berlaku dalam masalah ibadah. Yang pertama kita akan lihat tentang masalah ibadah. Seperti yang kita tahu bahwa aktivitas manusia di dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah aktivitas ibadah, yang aktivitas ini dilakukan oleh manusia karena keyakinan dia bahwa akan ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan dia di dunia. Sehingga ini tidak hanya dilakukan oleh orang muslim, tapi juga dilakukan oleh orang kafir. Dan Anda bisa perhatikan seperti orang Nasrani, orang Yahudi, kemudian beberapa agama-agama yang lainnya, agama-agama paganis yang lainnya, Konghucu, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kenapa mereka melakukan ibadah? Karena mereka punya keyakinan bahwa kehidupan tidak sekali. Setelah mereka mati, akan ada kehidupan berikutnya. Meskipun dengan konsep yang berbeda. Yahudi dan Nasrani meyakini ada akhirat. Hindu, Buddha, wallahu alam saya tidak tahu, tapi mereka tahu, mereka yakin akan ada kehidupan yang berikutnya. Misalnya kehidupan nirwana yang mereka sebut dengan kehidupan nirwana, atau yang mereka sebut dengan reinkarnasi, agar nanti arwah kamu semakin bahagia setelah kamu meninggal dunia, berubah wujud menjadi makhluk yang kedua, kamu bisa menjadi semakin bahagia. Intinya, manusia melakukan ibadah karena dia punya keyakinan bahwa ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan dia yang pertama. Kita sebagai seorang muslim meyakini akan ada akhirat. Dan kita butuh bekal akhirat. Bekal akhirat kita adalah pahala yang kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Sehingga dengan itu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepadanya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah aktivitas non-ibadah. Saya sebut aktivitas non-ibadah karena cakupannya lebih luas. Baik terkait masalah muamalah maliyah maupun terkait interaksi yang itu tidak ada hubungannya dengan masalah harta. Seperti berbuat baik kepada sesama dalam bentuk misalnya berbicara yang baik, bersikap sopan, berbakti kepada orang tua, sikap sayang kepada anak, dan aneka interaksi yang lainnya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa untuk aktivitas yang kedua itu lebih bersifat karena interaksi antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Baik karena keyakinan apakah nanti akan ada kehidupan yang kedua, ataukah karena tanpa keyakinan atau tanpa ada keyakinan bahasanya nanti akan ada kehidupan yang kedua. Karena itu untuk jenis yang kedua ini dilakukan baik oleh mereka yang punya agama maupun mereka yang tidak punya agama. Banyak orang ateis yang mereka melakukan muamalah dan bersikap baik kepada orang lain. Sopan, ramah, menghargai kemanusiaan, dan bahkan itu sering mereka jadikan sebagai program utama mereka ketika mereka memasarkan prinsipnya. Banyak orang-orang yang mereka tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak mau mengikuti agama, orang agnostik misalnya, yang dia mengakui keberadaan agama, menghormati agama, tapi mereka tidak mau beragama, namun mereka bersikap baik kepada sesama. Dan untuk bagian yang kedua ini tidak ditolak oleh siapapun, Semua manusia sepakat kita harus bermuamalah dengan baik kepada sesama. Sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan budaya maupun aturan yang ada di masyarakat. Karena itu untuk jenis yang pertama, yaitu ibadah. Ibadah sifatnya adalah mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, dengan zat yang dia sembah. Seperti sholat, puasa, zakat, zikir, membaca Quran, berdoa, dan seterusnya. Dan kita menyadari tujuan besar dari ibadah adalah agar kita bisa berbahagia di akhirat. Tujuan seorang muslim beribadah kepada Allah agar dia bisa berbahagia di akhirat. Agar dia bisa memiliki bekal ketika di akhirat. Sehingga dia bisa masuk surga dengan bekal yang dia miliki. Setelah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi catatan tambahan kita adalah, enggak ada satupun di antara kita yang tahu akhirat. Kita sepakat, saya enggak tahu akhirat, Anda juga tidak tahu akhirat, siapapun manusia tidak ada yang tahu akhirat. Sehingga kita buta akhirat, kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Karena itu, satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti orang yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu untuk menjelaskan tentang akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Karena itu untuk jenis yang pertama ini, manusia tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi tidak punya panduan. Kenapa? Anda buta masalah akhirat, dan Anda juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Bagaimana mungkin Anda akan meraba untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Misalnya ada orang yang berkreasi, membuat satu tata cara ibadah yang baru. Tentu dia punya keyakinan, dengan melakukan ini nanti saya akan berbahagia di akhirat. Pertanyaan kita, dari mana Bapak punya keyakinan seperti ini? Ya pokoknya saya yakini. Itu tidak diterima. Anda enggak ngerti akhirat. Anda juga tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga Anda tidak mungkin berkreasi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga kesimpulan bagian yang pertama ini, satu-satunya cara agar kita bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat surga dan bahkan beliau telah memasukinya. Dan bahkan beliau mengatakan kepada para sahabat, saya hampir saja mengambil sebagian unqud dan minal jannah untuk saya tunjukkan kepada kalian. Dan beliau melihat neraka. Beliau melihat bagaimana keganasan ketika neraka itu menghukum makhluk Allah yang durhaka. Dan beliau melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang itu akan terjadi kelak di hari kiamat. Beliau mengatakan nanti akan ada al-haud, nanti akan ada telaga, nanti akan ada sirat, nanti akan ada hisab, nanti akan ada ini, dan seterusnya. Melalui beliau kita bisa mengetahui berita tentang akhirat, hanya berita. Tidak pernah kita lihat langsung, tidak pernah kita dengerin bagaimana suara indahnya gemercik air di surga. Kita tidak pernah membayangkan seperti apa kenikmatan yang ada di surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Ta'ala, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang enggak pernah dilihat oleh mata, yang enggak pernah didengerin oleh telinga. Lu bukankah kita mendengar berita tentang adanya surga? Beberapa kenikmatan di surga. Betul, tapi Anda hanya dengerin beritanya. Tapi Anda tidak mendengar seperti apa indahnya suara bidadari. Seperti apa indahnya suara burung yang ada di surga. Seperti apa indahnya suara gemercik air yang ada di dalam surga. Kita juga mendengar berita tentang neraka, tapi kita nggak pernah mendengar seperti apa teriakan penghuni neraka. Seperti apa dahsyatnya suara api ketika dia membakar penghuni neraka. Seperti apa suara ketika terjadi dentuman penduduk neraka yang dilemparkan oleh Allah ketika dia sampai di dasar. Kita hanya mendengar beritanya, tapi tidak pernah mendengar suara aslinya. Itu yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan dalam hati manusia. Sehingga andaikan kita membayangkan sebuah keindahan yang luar biasa dalam hati kita, oh, kurang lebih Anda bayangkan indahnya surga, ada sungai di bawahnya, ada dipan-dipan di atas, ada banyak hidangan makanan, ditemani dengan wanita-wanita bidadari. Misalnya, ingat bahasanya kenikmatan di surga jauh lebih indah dibandingkan apa yang bisa Anda bayangkan. Karena itulah sekali lagi, mengingat kita tidak tahu akhirat dan tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat, maka langkah satu-satunya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti saja apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti, bukan diperintahkan untuk membuat. Makanya dalam masalah ibadah dan tata cara ibadah, perintah yang ada itu ikuti, bukan berkreasi. Kenapa perintahnya mengikuti? Karena kalau manusia berkreasi, sekali lagi dia tidak dibenarkan. Dia buta akhirat, dia juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam prinsip yang berkali-kali beliau sampaikan, bahwa siapa yang melakukan ibadah tanpa panduan dari beliau, maka ibadah itu tidak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amal sementara amal itu tidak ada ajaran dari kami, maka amal itu tertolak. Ini untuk urusan masalah agama, masalah ibadah. Karena itulah agama adalah warisan. Warisan dari siapa? Warisan dari para nabi. Yang kemudian diberikan kepada murid-murid beliau, yaitu para sahabat. Lalu sahabat memberikannya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Para tabi'in memberikannya kepada muridnya, tabi'in. Dan begitu seterusnya hingga sampai ke kita. Sehingga dalam masalah agama itu kita tinggal mengikuti saja, Allah sudah berikan satu paket. Makanya tidak ada istilah mencari akidah, itu tidak ada. Mencari ajaran syariat, itu tidak ada. Kita hanya menerima. Cukup kamu pelajari sumbernya, dan kamu lihat bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Dari situlah kamu bisa memahami, inilah ajaran agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak membuat yang baru, tapi mengikuti. Berangkat dari latar belakang ini, para ulama memberikan kesimpulan bahwa dalam masalah ibadah dan agama, pada asalnya seorang hamba tidak boleh melakukannya sampai ada dalil yang mengajarkannya. Sehingga pertanyaan yang kita kedepankan ketika orang melakukan ibadah adalah, mana dalilnya? Kenapa selalu mengedepankan kalimat ini? Karena ibadah semuanya harus ada panduannya. Dari situlah ulama membuat kaidah, hukum asal ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil yang mensyariatkan. Anehnya, masih banyak orang yang kesulitan menerima kaidah seperti ini. Padahal secara logika ini sangat realistis. Sangat sesuai dengan logika manusia. Sangat masuk akal, sangat rasional. Karena sekali lagi dalam masalah ibadah, kita cuma menerima, ikuti saja, dan jangan membuat sesuatu yang baru. Bersyukur ketika Anda dijadikan oleh Allah sebagai seorang hamba yang mudah menerima kaidah ini. Hukum asal ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya paham dan saya bisa mengerti kalimat ini, dan saya akan berusaha untuk mengamalkan konsekuensinya. Bersyukurlah Anda kalau dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang punya prinsip seperti ini. Karena masih banyak orang yang dia tidak mau menerima kalimat ini. Kok bisa hukum asal ibadah dilarang? Katanya kita diperintahkan untuk ibadah. Betul, kita diperintahkan untuk ibadah. Nah, karena diperintahkan, maka ikuti perintah. Bukan membuat sesuatu yang baru. Nah, yang dimaksud hukum asal ibadah dilarang adalah jangan membuat ibadah yang baru. Nunggu perintah. Kalau nggak ada perintah gimana, Kak? Berarti kita diem dong. Ya kalau nggak ada perintah ya jangan membuat kreasi. Dan walhamdulillah, bentuk ibadah yang diajarkan dalam syariat kita sangat banyak. Maka Anda tidak akan menjadi orang yang nganggur kalau memang Anda betul-betul serius ingin melakukan seluruh ibadah yang ada dalam syariat. Setelah melakukan ibadah A, Anda beralih ke ibadah B, Anda beralih ke ibadah C, beralih ke ibadah C, ke ibadah D, dan begitu seterusnya. Sangat banyak. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimana cara beribadah beliau, sampai beliau sempat marah kepada penanya. Kenapa? Kalian tidak akan mampu untuk bisa meniru seperti persis seperti yang aku lakukan. Saking banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau arahkan kepada umatnya. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Silahkan kamu ambil amal yang telah aku ajarkan, yang mampu untuk kalian lestarikan. Yang mampu untuk kalian rutinkan. Misalnya dia mampu untuk merutinkan puasa atau sholat sunnah tertentu. Maka lakukan itu secara rutin. Khudhu minal a'mali ma tutikun. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Ta'ala tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada hamba. Sampai hamba itu bosan melakukan ibadah. Sehingga dia berhenti, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memberikan pahala baginya. Berbeda dengan aktivitas jenis yang kedua, yaitu aktivitas muamalah. Aktivitas muamalah, tadi sudah kita sampaikan, latar belakangnya adalah karena masalah interaksi antar sama manusia. Sehingga pada asalnya aktivitas ini itu terjadi disebabkan karena orang butuh orang lain. Dan itu bisa terukur secara logika. Seperti aktivitas jual beli, sewa menyewa, itu yang komersil ya. Kemudian ada akad istisna, ada akad A, ada akad B. Yang itu disebabkan karena latar belakang kebutuhan. Saya punya ini, saya butuh itu. Tapi barang itu milik si A. Gimana caranya biar saya dapat barang itu? Sementara saya tidak butuh barang saya yang ini. Maka Anda serahkan barang Anda untuk bisa mendapatkan barangnya si A. Melalui akad yang disepakati. Sehingga kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan adanya transaksi yang mereka lakukan. Yang kayak gini, gak butuh panduan wahyu. Kenapa? Karena manusia bisa melakukannya melalui insting yang Allah berikan pada dirinya. Melalui logika yang dia miliki. Sehingga misalnya kalau kita ditanya, orang melakukan akad jual beli, dapat untung enggak? Ya, itu yang jadi tujuannya. Dia ingin dapat untung. Keuntungan itu bisa enggak diukur oleh manusia? Bisa. Loh kok bisa Pak? Itu kan masa depan. Perkara yang gaib, takdir. Betul, itu masalah takdir, masa depan, perkara yang gaib. Yang saya tanyakan, diprediksi bisa enggak? Bisa. Sehingga dia bisa mengukur. Saya kulaknya 20 ribu. Saya jual di Jogja seharga 100 ribu. Biaya transport sekian puluh ribu. Oh, berarti kurang lebih per item barang ini saya mendapatkan 50 ribu. terukur. Sehingga dia bisa prediksi, kalau barang saya ini laku semuanya, saya dapat duit sekian. Kalau laku setengah, saya dapat duit sekian. Manusia bisa mengukur. Karena manusia bisa mengukur, maka manusia dikasih kebebasan. Silahkan kalian berkreasi, melakukan cara apapun dalam masalah muamalah, yang penting tidak melanggar larangan. Dari situlah para ulama membuat kaidah, hukum asal muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Nah, manusia bisa menerima ini dengan mudah. Masyarakat bisa menerima ini dengan mudah. Cuman kalau kaidah yang pertama tadi, mereka mungkin agak kesulitan. Disinilah kita bisa melihat perbedaan kaidah antara masalah ibadah dengan masalah muamalah. Kalau dalam masalah ibadah, hukum asalnya dilarang kecuali jika ada dalil yang memerintahkan. Kalau dalam masalah muamalah, hukum asalnya boleh kecuali jika ada dalil yang melarang. Ini jangan dibalik. Nah, ada sebagian yang membalik. Kaidah masalah muamalah dipakai untuk masalah ibadah. Sehingga ketika ada orang yang berkreasi melakukan satu cara ibadah yang baru, lalu dia diingetin, model ibadah kamu ini tidak boleh, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Apa jawaban dia? Mana dalil yang melarangnya? Pertanyaan ini, mana dalil yang melarang, itu berlaku untuk muamalah, bukan berlaku untuk ibadah. Pertanyaan yang betul untuk masalah ibadah adalah, mana dalil yang memerintahkan? Kalau tidak ada, ya jangan kamu lakukan. Kalau pertanyaan mana dalil yang melarang, itu berlaku untuk muamalah. Kita bisa lihat seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dibandingkan kami, dibandingkan aku dalam urusan dunia kalian. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ini yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalian mau berdagang dengan cara A, cara B, cara C, cara D, terserah. Kalian lebih paham. Sehingga kalau Anda bertanya tentang gimana sih caranya biar dagang itu dapat untung banyak, gimana caranya ketika bisnis itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah, itu Ustadz gak ngerti. Karena mereka bukan praktisi. Ulama yang bukan praktisi dia nggak tahu. Kenapa? Bukan ranah mereka di sini. Sehingga kalau misalnya membuat business plan atau membuat rancangan usaha, seorang yang bukan praktisi dia nggak ngerti. Meskipun dia paham tentang dalil masalah fikih muamalah, bahkan dia paham tentang bagaimana kaedah-kaedah dalam masalah muamalah. Karena yang dijadikan acuan di sini bukan melihat dalil, tapi yang jadi acuan di sini adalah bagaimana pengalaman yang pernah dilakukan oleh manusia. Sehingga untuk bagian ini ilmu dunia. Anda berkiblat kepada orang kafir sekalipun silahkan. Boleh nggak saya belajar bisnis, manajemen, ekonomi, akuntansi kepada orang kafir? Monggo silahkan. Boleh nggak saya belajar memproduksi barang kepada orang kafir? Silahkan. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang itu dibahas dalam masalah batasan muamalah antara muslim dan kafir. Kenapa? Karena urusan dunia manusia lebih paham. Baik, saya mau kasih catatan bagi yang punya buku pengantar fikih jual beli, silahkan dibuka di halaman 4. Saya kasih catatan. Kalimatnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Anda kasih garis bawah tentang urusan dunia kalian. Ya. Kasih stabilo ya. Tentang urusan dunia kalian. Yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan dunia. Bedakan dengan ini. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Baik. Saya buat perbandingan kalimatnya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Jawabannya beda. Untuk yang pertama, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Itu betul. Dan itu yang sesuai dengan hadis. Tapi kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Ini keliru. Karena siapa yang lebih paham urusan dunia? Siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang paling paham syariat. Sehingga beliau juga yang paling paham tentang hukum aktivitas manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan antum a'lamu bi ahkami umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sabdakan adalah kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan hukum dunia, hukum urusan dunia dengan urusan dunia itu berbeda. Kalau urusan dunia, manusia lebih paham. Kalau masalah hukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih paham. Dan orang-orang yang mengambil ilmu dari Nabi, para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in dan begitu seterusnya hingga para ulama yang hidup di zaman kita sekarang. Maka untuk urusan dunia, praktisi lebih paham. Tapi untuk urusan hukum, untuk hukum masalah urusan dunia, para ustadz yang lebih paham. Ada sebagian orang yang mengkritik begini. Pak ustadz jangan sembarangan menilai ini riba, ini gharar, ini haram. Ustadz kan bukan praktisi. Dia gak pernah praktek riba. Dia gak tahu gimana caranya orang melakukan transaksi riba. Masa dia menilai ini riba, ini tidak? Dia bukan praktisi. Nah ini contoh pernyataan yang dia tidak bisa membedakan antara urusan dengan hukum. Dan itu sering disampaikan oleh sebagian orang kepada saya ketika saya membahas masalah akad tertentu yang ada di perbankan atau model MLM tertentu, saya bahas dari sisi hukumnya. Tiba-tiba ada komentar. Beliau ini kan bukan praktisi. Ustadz ini kan bukan praktisi. Ini bukan, dia tidak pernah melakukan bisnis real. Subhanallah. Apakah untuk bisa menilai riba, saya harus praktek riba? Apakah untuk bisa menilai ini goror, saya harus goror dulu, praktek goror? Apakah untuk bisa menilai ini judi, saya harus terlibat praktek perjudian dulu? Waliyadzubillah. Sehingga untuk bisa menilai ini halal, ini haram, betul kita butuh data untuk melihat secara langsung gimana praktek yang terjadi di lapangan. Tapi kita tidak harus melakukannya. Sehingga para ustadz ketika mereka membahas hukum akad A, produk B yang ada di perbankan, baik yang konven maupun syariah, sebelum mereka menyampaikan itu, mereka pahami dulu yang disebut dengan tahapan tasawur. Memahami kasus sebagaimana realita yang ada. Dari mana ustadz bisa memahami? Ya berdasarkan laporan dari para penanya, atau dia belajar secara langsung dengan melihat sumber-sumbernya. Dia cari tahu seperti apakah sih, seperti apakah praktek yang terjadi di Paytrend. Oh, Paytrend tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Seperti apa praktek yang terjadi pada bisnis MLM A. Oh, tahapannya seperti ini. Sehingga beliau bisa menimbang. Kalau skemanya seperti ini, kemudian aturan yang berlaku seperti ini, oh kurang lebih ini termasuk riba, ini termasuk goror, ini termasuk judi. Seperti apa sih praktek yang terjadi pada asuransi? Kalau skemanya kayak gini, dia bisa tahu, oh ini mengandung goror, mengandung judi, dan seterusnya. Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan oleh para asatidah ketika mereka mau menyampaikan sebuah penjelasan tentang hukumnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang datang mau bertanya sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bagaimana kasus melalui apa yang mereka sampaikan. Kasus yang terjadi dengan penjelasan yang mereka sampaikan. Baru setelah itu beliau memberikan jawaban. Sehingga ini berbeda dengan gaya dukun ya. Begitu orang datang langsung ditebak, oh penyakitmu kayak gini, kasusmu kayak gini, masalahmu seperti ini. Masya Allah. Loh, Mbah Yai kok tahu? Loh, saya kan weruh sak durunge winarah aja. Ngerti sak durunge diberitahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan seperti itu. Meskipun kalau Allah berkehendak untuk memberikan wahyu kepada beliau, mudah bagi beliau untuk mengetahui apa yang terjadi tanpa beliau indra. Namun beliau menunggu sahabat itu menjelaskan. Setelah sehingga beliau menjelaskan hukumnya, tapi beliau tidak menjelaskan tata caranya. Karena itu pada waktu beliau pindah ke Madinah dan beliau melihat praktek para sahabat Ansar dalam bertani, awalnya beliau mikir ada banyak hal yang kayaknya terlalu repot yang dilakukan oleh sahabat Ansar. Naik ke pohon kurma yang jantan, kemudian ngambili putik-putiknya. Kemudian turun, setelah itu naik ke pohon kurma yang betina, dikawinkan satu demi satu di mayangnya. Turun lagi nanti ganti pohon berikutnya dan begitu seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kok repot sekali praktiknya. Akhirnya beliau sampaikan, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah berbuah kan berbuah, Anda enggak perlu, kalian tidak perlu melakukan seperti ini. Akhirnya sahabat pun tidak mengkawinkan pohon-pohon kurma itu. Sehingga akhir tahun gagal panen. Di saat itulah beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tayyib. Sehingga kembali lagi di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalah itu beliau menjelaskan sisi hukumnya, bukan menjelaskan sisi tata caranya. Sehingga peran syariat terkait masalah muamalah adalah menjelaskan batasan mana yang halal, mana yang haram, bukan menjelaskan teknis dan caranya. Kalau masalah teknisnya, masalah tata caranya, skema akadnya, manusia silahkan melakukannya dengan kreasi mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau masalah hukumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham, kemudian murid-murid beliau yang mengambil ilmu dari beliau, dan begitu seterusnya hingga para ulama yang ada di zaman sekarang. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ini yang bisa kita sampaikan terkait pembahasan buku. Dan sebagai tambahan mengenai kasus yang kemarin disampaikan dalam pertanyaan, ada seorang wanita yang menikah padahal dia belum dicerai. Bagaimana, dan itu melahirkan anak, bagaimana status anaknya? Di sini saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau memberikan beberapa rincian. Dan kasus yang beliau sampaikan di sini adalah menikahi wanita yang masih di masa iddah. Menikahi wanita yang masih di masa iddah hukumnya haram, terlarang, dan pernikahannya batal dengan ijma ulama karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Ibnu Qudamah, wa idza tazawwaja mu'tadda wa huma 'alimani bil 'iddah wa tahrimi an-nikah wa tahrimin nikahi fiha wa wat'iha fahuma zaniyani 'alayhima hadduz zina wa la mahra lahuma wa la yulhaqun nasab. Apabila ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah, dan keduanya tahu, si lelaki tahu wanita ini sedang menjalani masa iddah, si wanita ini juga tahu kalau dia sedang menjalani masa iddah, dan keduanya juga tahu haramnya pernikahan di masa iddah dan haramnya melakukan hubungan badan di masa iddah, fahuma zanian, maka keduanya dihukumi sebagai pezina. Sehingga keduanya berhak untuk mendapatkan hukuman zina, cambuk atau rajam sesuai dengan latar belakangnya, dan tidak ada kewajiban membayar mahar bagi si lelaki, dan wanita tidak berhak dapat mahar. Demikian pula jika sampai terjadi anak, maka anak itu tidak dinasabkan kepada bapak. Sebagaimana hasil hubungan zina, sehingga anak ini dihukumi sebagai anak zina. Karena itu untuk kasus tadi, jika wanita ini yakin kalau dia belum diceraikan suaminya, yang kedua, si lelaki ini si lelaki ini tahu kalau ini masih istri orang lain, lalu mereka tetap nekat nikah sampai melahirkan anak, maka anak ini anak zina, dan dua orang ini, lelaki dan wanita tadi, berhak untuk mendapatkan hukuman had. Andaikan negara ini menerapkan hukuman had, dan tidak ada kewajiban bagi lelaki ini untuk menyerahkan mahar. Lalu gimana status anak ini? Tidak dinasabkan kepada bapaknya, tidak dinasabkan kepada lelaki ini. Lalu kata Ibnu Qudama, wa in kana jahilaini bil idda aw bi tahrim thabata an-nasab wa intafa al-haq wa wajaba al-mahar. Jika keduanya enggak tahu, si wanita enggak tahu kalau dia masa iddahnya itu masih ada, atau si lelaki ini enggak tahu sebenarnya wanita ini masih di masa iddah, atau tidak tahu haramnya pernikahan di masa iddah, maka nasabnya bisa dikembalikan kepada si lelaki ini, dan mereka tidak dikasih hukuman had, dan si lelaki ini wajib memberikan mahar meskipun pernikahannya batal. Dan inilah yang dimaksud dengan nikah syubhat. Nikah syubhat adalah pernikahan yang batal tapi pelakunya enggak tahu. Seperti menikahi saudara sepersusuan karena dia enggak tahu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki menikahi wanita setelah selesai akad. Wallahu alam apakah mereka sudah melakukan hubungan ataukah belum. Tiba-tiba datang seorang wanita tua. Lalu dia menyampaikan kepada si suami, kamu dan istrimu dulu saya susui. Sehingga mereka saudara sepersusuan. Akhirnya si lelaki ini protes. Lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tiba-tiba datang seorang wanita yang mengatakan kalau saya dan istri saya adalah saudara sepersusuan, pernah dia susui. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa wa qad qil? Lah gimana lagi kalau memang sudah terbukti seperti itu? Dan buktinya adalah laporan yang disampaikan oleh si ibu tadi. Akhirnya mereka pun berpisah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan hukuman had baik kepada lelaki maupun wanita ini, disebabkan karena dua-duanya enggak tahu. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in alima huwa dunaha fa alaihi al-hadd wal mahr wa la nasab lahum. Kalau si lelaki tahu tapi wanitanya enggak tahu. Wanitanya misalnya bodoh tentang masalah agama, sehingga dia enggak ngerti kalau nikah di masa iddah enggak boleh. Lelaki ini paham kalau nikah di masa iddah enggak boleh, tapi dia tetap nekat. Maka wanita ini enggak dihukum, lelakinya yang dihukum. Sehingga lelaki ini dapat hukuman had, dan dia tetap wajib memberikan mahar, tapi jika melahirkan anak, anaknya tidak dinasabkan kepadanya. Dan wanita ini bebas dari semua tanggung jawab. Karena dia meyakini ketika dia melakukan itu, dia yakin halal. Sementara si lelaki ini, dia melakukan itu yakin haram, tapi tetap dia langgar. Wa in alimat hiya dunahu fa 'alaiha al-hadd wa la mahra laha wa an-nasabu lahiqun bihi. Kalau yang tahu si wanita, dia tahu masa iddahnya itu 3 kali haid. Lalu dia dilamar oleh seorang lelaki karena enggak tahu si lelaki ini kalau dia masih di masa iddah. Wanita ini ngaku sudah 3 kali haid. Padahal menurut keyakinan dia, dia tahu baru 2 kali haid. Karena terlalu lama misalnya haidnya enggak normal. Kadang 6 bulan baru haid, kadang sekian bulan baru haid. Dia kelamaan sudah pengin nikah lagi. Akhirnya si janda ini menerima lamaran tadi dan ngakunya sudah selesai masa iddah. Si lelaki ini enggak tahu. Terjadilah pernikahan. Maka si wanita ini mendapatkan hukuman had, tapi si lelaki tidak. Dan kalau sampai menghasilkan anak, maka anak itu dinasabkan kepada si lelaki ini. Kenapa? Karena dia punya keyakinan ketika melakukan hubungan badan statusnya halal. Baik, ini rincian yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah terkait masalah pernikahan yang terlarang. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bergabung. Di sini sudah ada telepon yang masuk, coba kita angkat. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Ibu. Niaga TV ya. Betul. Silahkan. Ini saya dari Ibu Hikmah dari Aceh. Sebaiknya mau mengajukan volume televisinya dikecilkan ya. Ya, oh iya ya. Maaf. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung. Yes. Ya, halo. Anda sudah terhubung, silakan langsung disampaikan. Ya, ya, ini Ustaz. Saya ingin bertanya masalah apa? Masalah riba. Alhamdulillah saya udah menyelesaikan. Kebetulan dulu saya karena tidak tahu, saya mengambil uang bank. Alhamdulillah sekarang udah saya selesaikan. Terus Ustaz, itu kan saya pernah ambil uang bank. Uang bank itu misalnya uang bank yang pernah saya ambil itu kan misalnya ada, masih ada sisanya. Itu apakah boleh saya gunakan? Sedangkan saya, uang saya di bank itu sudah lunas. Nah, apakah uang yang pernah saya ambil itu, misalnya saya ambil 100 juta lebih, terus saya udah melunasi, terus sisa dari uang bank itu, apakah saya masih berhak menggunakan? Karena mengingat kan saya sebenarnya bayar ke bank itu kan sudah lebih dari yang saya pinjam. Itu yang pertama. Yang kedua, suami saya bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah PT. Jadi kalau misalnya dia lembur malam, suami saya ini bertanggung jawab memesan makanan. Tapi misalnya terserah nanti perusahaan nggak mau tahu suami saya ini pesan makanan di mana. Boleh buat sendiri, nanti perusahaan setelah berapa bulan bayarnya, atau suami saya boleh memesan di tempat lain, tapi yang tempat itu bersedia dibayar beberapa bulan kemudian. Istilahnya utang gitu, Ustaz. Jadi selama ini kalau bulan puasa saya yang membuat minumannya, nanti beberapa bulan kemudian PT membayar. Sekarang kalau nggak bulan puasa itu ada pesan makan malam. Jadi suami saya ini agak susah juga Ustaz, karena kan kalau merek pesan pada warung-warung itu kadang-kadang warung itu belum sampai berapa bulan mereka udah minta bayar. Maksudnya karena nggak sanggup, maksudnya menutupi biaya untuk membuat nasi ini. Kadang-kadang suami saya harus tukar-tukar tempat. Kadang-kadang orang yang punya warungnya ngutang lagi sama suami saya, pinjam uang untuk modal. Jadi apakah boleh? Memang kalau misalnya saya yang membuatnya, tapi saya nggak buat Ustaz. Tapi saya karena mungkin nggak sempat, saya pesan, tapi saya bayar cash sama orang tersebut. Nanti perusahaan akan mentransfer beberapa bulan kemudian setelah pakai modal saya. Apakah itu riba atau enggak Ustaz? Karena kan pernah saya tanyakan sama Ustaz yang lain, katanya pokoknya kurang jelas lah itu. Saya kurang puas karena maksudnya saya kan istilahnya perusahaan tidak melarang. Maksudnya perusahaan tuh enggak mau tahu apa saya yang buat atau ini, maksudnya enggak dipermasalahkan. Itu aja Ustaz. Makasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, Anda utang di bank dan Anda sudah membayar cicilan yang itu sudah melebihi dari nilai pokok. Apakah yang masih sisa wajib untuk dibayarkan? Pada asalnya tidak wajib dan bahkan tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memberikan riba kepada orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, orang yang mencatat dan dua saksinya. Yang dimaksud memberi makan riba adalah, kalau pemakan riba kita paham, berarti dia yang menerima riba. Yang dimaksud memberi makan riba adalah orang yang memberikan bunga. Sehingga kalau posisi Anda sebagai nasabah, dan Anda sudah melunasi pokoknya, sementara bunganya masih tersisa, belum Anda bayarkan, maka sebenarnya Anda tidak berhak dan tidak boleh untuk memberikan bunga itu. Dan kalau memberikan, ya masuk dalam kategori memberikan makan riba kepada orang yang lain, yang itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah. Bahkan beliau mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama. Artinya sama-sama mendapatkan dosa riba. Lalu apa yang bisa dilakukan? Anda coba menawar ke bank agar tidak lagi membayar bunganya. Agar tidak lagi membayar bunganya, sebisa mungkin gimana cara Anda agar sudah utang ini sudah dianggap lunas dan diterbitkan surat lunas. Sampai Anda menerima surat lunas, sehingga nanti tidak lagi ditagih. Lakukan perjuangan itu, mungkin bisa dibantu oleh siapa yang paham tentang masalah hukum yang berlaku di dunia perbankan, agar nanti Anda bisa mendapatkan surat lunas tanpa perlu harus membayar bunganya. Ya, meskipun ini harus atau butuh perjuangan yang lebih ya. Kemudian yang kedua, suami Anda mendapatkan atau bertugas untuk apa, mencari makanan untuk perusahaan. Yang kami pahami ini berdasarkan kebijakan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab, semua karyawan negara, semua pegawai dilarang punya bisnis real. Sehingga siapa yang jadi pejabat, jadi menteri, jadi gubernur, jadi sekretaris negara, dan semua yang terlibat dalam pelaksana negara, dalam sebagai pelaksana negara, tidak boleh punya bisnis real. Itu di zaman Umar. Sehingga gubernur enggak boleh misalnya punya toko baju atau punya toko apa, enggak boleh. Kenapa? Salah satu alasannya adalah menghindari kemungkinan terjadinya tadi, ketika negara butuh sesuatu, akhirnya dialihkan kepada toko ini. Negara butuh sesuatu, pengadaan alat peperangan, pengadaan senjata, pengadaan logistik, pengadaan-pengadaan. Karena dia merasa ini peluang gubernur buat toko. Toko supplier logistik. Dan itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilarang. Di negara kita, wah ini peluang. Makanya karyawan yang bekerja di bagian logistik secara umum lebih basah dibandingkan yang bukan di bagian pengadaan logistik. Dia melakukan pengadaan, tapi kemudian dia betul tidak memark-up laporannya persis, namun dia mengambil keuntungan dari sisi itu dengan membuat satu perusahaan, satu PT yang nanti mensuplai. Ini di zaman Umar dilarang. Lalu bagaimana kalau misalnya pihak perusahaan mengizinkan? Karena ini perusahaan yang sifatnya pribadi. Jika perusahaan ini bukan BUMN, perusahaan pribadi, dan izin itu disampaikan langsung oleh pemilik atau yang berwenang di sana, wallahu ta'ala alam, selama itu perusahaan pribadi dan diizinkan, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau perusahaan ini adalah perusahaan BUMN atau perusahaan pemerintah, lalu suami Anda bekerja di sana, kemudian atasannya mengizinkan, nah ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena untuk perusahaan pemerintah itu bukan wewenang atasan. Karena ini ada kaitannya dengan hak milik seluruh rakyat. Sehingga langkah lebih bersihnya adalah Anda hanya boleh ketika pengadaan itu diambilkan dari orang lain yang bukan bagian dari karyawan perusahaan. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya pahami. Tayyib. Kita coba satu angkat penelpon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Langsung disampaikan pertanyaannya. Sekarang. Bisa langsung, Bu. Ya. Silakan sekarang, ya. Langsung ke Ustaz. Silakan, Anda sudah terhubung. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini saya mau menanyakan seseorang itu dia dalam perdagangannya diberi modal oleh temannya. Si A berdagang diberi modal oleh si B dengan perjanjian mudoroba, Ustaz. Mudoroba, ya? Iya. Terus dalam berjalannya waktu, si B ini sudah dapat mengambil hasil dari si A tadi. Beberapa tahun kemudian, si A mengalami kemunduran dalam perniagaannya, boleh dikatakan bangkrut. Apakah waktu dia perniagaan itu mengalami kerugian, si A ini bilang sama si B, kalau perjanjian kita dulu, kan dulu perjanjiannya murdoma, sekarang karena kita tidak jalan lagi, itu dianggap, biarlah saya berhutang sama kamu. Apakah ini benar perbuatan seperti ini atau bagaimana, Ustaz? Baik. Dan ya, itulah keadaannya. Terus apakah masih ada hutang yang harus dibayar sebab yang si A ini sudah meninggal, Ustaz? Baik. Cukup, Ibu? Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ribhu ma lam yudman." Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Dan ini menjadi salah satu kaidah dalam mudharabah, bahwa siapa yang ingin peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Karena itulah para ulama melarang melakukan perubahan dari akad mudharabah ke akad utang. Sebagaimana dalam salah satu kaidah yang ma'ruf, bahwa tidak boleh utang dijadikan sebagai modal, dan juga tidak boleh modal dijadikan sebagai utang. Sehingga antara utang dan modal ini dua hal yang saling berseberangan. Utang jadi modal bagaimana? Misalnya begini, saya ngutangi si A. Ini si A, saya kasih 10 juta utang ya akadnya ya. Pokoknya nanti tahun depan balik 10 juta. Ternyata oleh si A, 10 juta ini dipakai untuk dagang sepeda. Seli, sepeda lipat. Untung, wah untung. Dan saya lihat keuntungannya. Wah, dari 10 juta sekarang sudah berhasil mendapatkan keuntungan 20 juta. Nah, saya tertarik untuk bisa mendapatkan bagi hasil. Akhirnya saya langsung hubungi si A. Saya lihat, kamu kok bisnisnya lancar, bagus. Dari utang yang dulu saya kasih. Boleh enggak kita ubah jadi mudharabah? Kita bagi hasil. Jadi dia meminta bagi hasil, menjadikan modal tadi sebagai, menjadikan utang tadi sebagai modal ketika melihat keuntungan. Ini utang jadi mudharabah. Atau modal, atau utang jadi modal ya. Sebaliknya, modal juga tidak boleh dijadikan utang. Contohnya seperti yang Anda sampaikan. Ketika usaha lagi bagus, akadnya mudharabah. Begitu usaha gagal, akadnya berubah jadi utang. Yaitu kasihan si pengelola. Pada waktu usaha bagus, dia minta bagi hasil, mudharabah. Tapi ketika usahanya gagal, bangkrut, kemarin modal yang saya kasih jadi utang ya, tolong dikembalikan utuh. Berarti dia melakukan transaksi yang enggak jelas antara mudharabah dengan kort, antara mudharabah dengan utang piutang. Dan itu menyebabkan apakah bagi hasilnya ini halal atau tidak, jadi enggak jelas. Karena itu acuannya adalah apa yang disepakati di depan. Kalau dulu yang disepakati di depan adalah permodalan untuk mudharabah, maka pengelola bebas dari tanggung jawab utang. Kecuali jika dia teledor. Kalau dia teledor, ya jelas dia nanggung resiko. Tapi kalau dia tidak teledor dan itu gagal karena faktor yang normal, maka si A tidak menanggung utang yang harus diserahkan kepada si B. Dan jika si A sudah meninggal, dia bebas dari tanggung jawab terhadap si B. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat pertanyaan melalui WA. Dari Ari Mitro di Sleman. Ustadz, jika haji ditiadakan, apakah kita tetap melaksanakan puasa Arafah? Ada pertanyaan lagi. Ustadz, apakah makna hadis silaturahmi bisa menambah usia dan rezeki? Baik. Jika haji ditiadakan, apakah nanti kita juga tetap puasa Arafah? Karena kalau tidak ada haji berarti tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Terus gimana dengan puasa Arafahnya? Wallahu ta'ala alam, kita belum bisa memastikan apakah haji ini ada atau tidak. Betul bahasanya untuk pemerintah Indonesia menunda keberangkatan haji, untuk tahun ini tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan dari Indonesia. Dan keputusan yang sama juga pernah disampaikan oleh negara Singapura. Saya tidak tahu untuk negara-negara Islam yang lainnya seperti Malaysia atau Brunei. Namun ini belum menunjukkan kalau haji itu ditutup. Bisa saja misalnya pemerintah Saudi tetap mengadakan pelaksanaan haji, tapi untuk peserta yang terbatas. Misalnya khusus warga Saudi dengan kriteria tertentu yang memenuhi syarat, atau negara-negara teluk yang diizinkan. Kita belum tahu pasti. Namun andaikan haji itu betul-betul ditutup, sebagaimana umroh tidak ada sekarang ya. Baik orang Saudi sendiri tidak bisa umroh. Sebagaimana umroh yang saat ini ditutup atau beberapa hari yang lalu ditutup. Nanti haji juga ditutup misalnya, sehingga tidak ada pelaksanaan wukuf di Arafah. Apakah kita juga disyariatkan untuk berpuasa Arafah? Jawabannya tetap disyariatkan. Karena syariat puasa Arafah itu berbeda dengan pelaksanaan haji. Di antara dalil kalau ini berbeda adalah, yang pertama, puasa Arafah itu dikaitkan dengan tanggal, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bukan dikaitkan dengan kegiatan orang yang wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga sahkah orang yang melakukan puasa Arafah sementara di Arafah belum ada orang yang wukuf? Contohnya, Anda coba lihat di apa misalnya, di globe ya. Negara mana yang posisinya selisih 24 jam dengan posisi Saudi? Kalau kita selisihnya 4 jam, berarti ke timur lagi. Papua Barat berarti selisih 6 jam. Ke timur lagi, Papua Nugini, anggap selisih 5 jam. Ke timur lagi, daerah kepulauan apa itu? Solomon. Ke timur terus, sampai ketemu yang selisihnya 24 jam. Berseberangan. Muslim ada di situ, sedang puasa Arafah. Di sini, yang berada di Saudi, ini baru malam harinya atau bahkan selisih hari. Ketika di sini sedang Arafah, mereka sudah berbuka. Sah nggak puasanya orang ini? Sah. Kenapa? Karena dia berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Baik ada kegiatan Arafah ataukah tidak. Itu alasan yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini berlaku untuk seluruh alam. Bukan hanya syariat yang berlaku untuk mereka yang punya pengaruh terhadap kegiatan yang ada di Timur Tengah atau yang dipengaruhi oleh kegiatan yang ada di Timur Tengah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam haji itu di tahun terakhir ketika beliau berdakwah di Madinah, yaitu tahun 10 Hijriah, dan beliau wafat di tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah bulan 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Padahal beliau haji di Dzulhijjah tahun ke-10. Berarti Anda bisa hitung ya selisihnya. Dzulhijjah, Muharram, Dzulhijjah tahun ke-10, masuk tahun baru Muharram tahun 11 Hijriah. Safar, Rabiul Awal beliau meninggal. Sudah, Anda bisa lihat selisihnya tidak lama. Hanya beberapa bulan antara selesai haji beliau dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti setelah beliau haji, beliau tidak menjumpai tanggal 9 Dzulhijjah karena Dzulhijjah masih di belakang. Beliau meninggal di Rabiul Awal tahun 11, berarti Dzulhijjah tahun 11 beliau sudah meninggal, beliau sudah tidak ada. Terus puasa Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Ya jawabannya tentu tahun-tahun sebelumnya. Misalnya puasa di tahun 7 Hijriah, Dzulhijjah tahun 7 Hijriah, Dzulhijjah tahun 8 Hijriah, Dzulhijjah tahun 9 Hijriah. Beliau puasa. Anda enggak orang yang wukuf ketika itu? Oh, mungkin orang-orang musyrikin. Itu wukufnya orang kafir. Tidak diperhitungkan dalam agama kita. Artinya, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Arafah sebelum ada hajinya kaum muslimin. Haji kaum muslimin yang pertama kali di tahun 9 Dzulhijjah, dan itu tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pelaksananya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya, yang tugas mereka di samping melaksanakan haji, mereka juga mensterilkan situs-situs haji agar tahun depan sudah tidak ada lagi orang musyrik yang tawaf di Ka'bah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji di Mekah, enggak ada lagi orang musyrik yang ikut terlibat. Orang yang tawaf sambil telanjang, orang yang tawaf sambil apa misalnya melakukan kegiatan kesyirikan, sudah enggak ada lagi. Disterilkan. Dan ketika itu yang berhaji di tahun 10 Hijriah, yang berhaji semuanya muslim. Orang musyrik sudah tidak boleh berhaji. Karena orang musyrik dulu juga melakukan haji. Namun kepentingan kita di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Arafah di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum yang kita tahu ya, sebelum ada kegiatan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Sehingga dari sini kita memahami bahwa puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, baik di sana ada kegiatan wukuf maupun tidak. Karena ini ibadah tersendiri. Dan hari Arafah tetap disebut hari Arafah meskipun tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Dari sini sekaligus kita bisa mendapatkan kesimpulan mana pendapat yang lebih kuat. Jika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Saudi. Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah di hari Selasa. Saudi tanggal 9 Dzulhijjah di hari Rabu misalnya. Ada selisih sehari. Terus kita puasa ikut yang mana? Ikut pemerintah yang menetapkan, atau kebalik ya, biasanya Saudi duluan. Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah di hari Rabu. Saudi tanggal 9 Dzulhijjah di hari Selasa. Kita puasa yang mana? Puasa di hari Selasa ataukah puasa di hari Rabu? Jawabannya, Anda tinggal di mana? Di Indonesia. Maka ikuti kalender yang ada di Indonesia. Loh, berarti saya puasa di hari Rabu, Saudi takbiran Idul Adha. Sementara kita puasa. Ya, kita punya perbedaan matlak. Hilal sudah terbit di Saudi, tapi di Indonesia belum terbit. Sehingga karena perbedaan matlak itu menyebabkan puasa kita berbeda harinya. Berarti waktu kita berpuasa Arafah enggak bertepatan dong dengan kegiatan wukuf di Arafah. Nah, kembali kepada tadi bahwa puasa Arafah itu tidak harus bergantung pada kegiatan wukuf di Arafah. Sehingga ada kegiatan wukuf maupun tidak, puasa Arafah itu ibadah tersendiri yang dilaksanakan di hari Arafah yang itu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan posisi kalian masing-masing. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami terkait masalah tarjih yang diberikan oleh para ulama. Kalau terjadi perbedaan matla untuk bulan Dzulhijjah, kita puasa itu apakah sesuai dengan penetapan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing daerah, ataukah harus mengikuti kegiatan wukuf di Arafah. Ada perbedaan di sini, dan pendapat yang tadi kita sampaikan itu lebih kuat, ikuti kalender yang berlaku di masing-masing negara, baik di Arafah ada wukuf atau tidak. Dan selanjutnya juga masalah tadi, kalaupun haji ditutup sehingga tidak ada orang yang wukuf di Arafah, kita juga tetap diperintahkan untuk melaksanakan, untuk dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai makna silaturahmi bisa memperpanjang usia, bisa menambah rizki, itu apakah sesuai dengan dohir hadis atau bagaimana? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki dan menambah umur adalah menambah keberkahannya. Sehingga orang yang silaturahmi akan dapat, yang lebih tepat adalah bahwa silaturahmi bisa menambah rizki dan umur sesuai atau berdasarkan catatan di takdir. Berdasarkan catatan di takdir. Maksudnya begini. Kata Syekhul Islam, ini mirip seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau Adam alaihi salam, pernah meminta kepada Allah untuk melihat seluruh keturunannya di kalangan para nabi. Akhirnya Allah tunjukkan seluruh para nabi yang itu merupakan keturunan Adam. Lalu di antara mereka ini ada rajulun basis. Ada orang yang paling bagus penampilannya. Ada orang yang dia mencolok penampilannya. Adam bertanya, siapa dia? Dijawab, itu adalah Dawud alaihissalam. Kemudian Adam bertanya, kam umruh? Berapa usianya? Dijawab, usianya 40 tahun. Maksudnya, Dawud di usia 40 tahun akan meninggal dunia. Kemudian Adam mengatakan, lalu berapa usia saya? Kemudian dijawab, usia kamu sekian ribu tahun. Kemudian Adam meminta kepada Allah Ta'ala, tolong berikan 60 tahun usia saya kepada Dawud. Akhirnya dikabulkan, dan Dawud dikasih tambahan usia 60 tahun. Nah, ketika menjelang kematian Adam, malakul maut datang. Lalu Adam mengatakan, loh, bukankah menurut catatan yang pernah disampaikan kepada saya, usia saya sekian ribu tahun. Ini kurang 60 tahun. Kemudian dia sampaikan, loh, bukannya kamu sudah menghadiahkan umurmu 60 tahun kepada Dawud? Adam lupa. Kata Nabi SAW, fanasiya Adamu wa nasiyat zurriyatuhu. Fa'angkara Adamu angkara zurriyatuhu. Adam lupa dan keturunannya pun lupa. Adam mengingkari dan keturunannya pun mengingkari. Kita punya karakter yang sama dengan bapak kita, Adam alaihi salatu wasalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan di statusnya hadis yang hasan. Dan kata Adz-Dzahabi menyetujui penilaian Hakim sebagai hadis yang hasan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menambah usia dan menambah rizki yang dimiliki oleh seorang hamba, yang itu disebabkan karena silaturahmi yang dia lakukan. Tayyib, bukankah itu sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfud? Nah, kata Syekhul Islam, perubahan itu terjadi pada catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Nah, sementara apakah itu mengubah yang ada di Lauhul Mahfud? Ada dua pendapat di sana. Sehingga penambahan itu berdasarkan, atau perubahan itu terjadi pada catatan takdir yang ditulis oleh malaikat. Maka malaikat yang mencatat takdir kita waktu kita berada di rahim, rizkinya sekian, usianya sekian. Karena si A ini rajin silaturahmi, Allah Ta'ala perintahkan, kamu tambahkan catatan usia atau usia bagi hamba ini. Akhirnya yang menurut catatan takdir malaikat usianya 40 tahun ditambahkan jadi 60 tahun sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tayib, kita angkat satu penelpon lagi. Silakan, dengan siapa, di mana? Dan Rangga di Jakarta, Ustaz. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan mengenai harta waris, Ustaz. Jadi orang tua saya sudah meninggal 14 tahun yang lalu, dan saya baru mempelajari mengenai harta waris ini sekitar 1 bulan ini, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan saat ini, ibu saya masih ada, dan sebetulnya hukumnya bagaimana apabila saya meminta hak waris tersebut kepada ibu atau menunggu sampai beliau sendiri yang nanti membagikan kepada anak-anaknya. Baik. Mungkin syukur itu saja, Ustaz. Saudara Anda ada berapa? Ada dua, Ustaz. Saya anak kedua, kakak saya perempuan, adik saya laki-laki. Berarti tiga bersaudara ya? Tiga bersaudara, Ustaz. Satu wanita, satu perempuan, dua laki-laki. Iya, betul. Baik. Ustaz. Cukup, Bapak? Yang kedua, Ustaz, satu lagi. Waktu bulan Ramadan, Ustaz, saya ada pernah nanya juga, tapi mungkin belum dijawab, mengenai hadis yang mengatakan bahwa yang di majelis zikir itu, Ustaz, bahwa malaikat mencatat kebaikan yang nanti disampaikan kepada Allah. Yang mau ditanyakan adalah, sebetulnya doa itu langsung sampai kepada Allah atau melalui malaikat terlebih dahulu, Ustaz? Dipilih-pilih baru nanti disampaikan kepada Allah. Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita walhamdulillah dulu pernah menyelenggarakan kajian selama 18 kali pertemuan ya, yang membahas tentang masalah warisan, yang dikasih judul pengantar ilmu waris. Dan alhamdulillah kajian itu sudah dibukukan menjadi satu buku yang sudah selesai tulis, tapi masih diproses layout. Semoga Allah mudahkan untuk segera terbit. Dan salah satu di antara yang kita bahas adalah kapan ahli waris mendapatkan warisan, kapan ahli waris memiliki warisan. Ada dua pendapat ulama di sana. Pertama adalah pendapat jumhur, yang kedua pendapat malikiyah. Kalau menurut pendapat jumhur, ahli waris berhak memiliki harta warisan sejak mayit atau sejak pemiliknya meninggal. Saya mau katakan sejak mayit meninggal kan aneh ya, tapi kalimat ini tolong ditoleransi saja. Sejak mayit meninggal, yang mayit ini merupakan pemilik harta tadi. Sehingga misalnya ayah Anda punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya tabungan. Begitu ayah Anda meninggal, maka seluruh properti yang dimiliki oleh bapak, oleh ayah Anda, menjadi hak milik seluruh ahli warisnya. Siapa saja tadi? Ibu dan tiga anaknya, seorang istri dan tiga anak dari mayit. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat malikiyah, bahwa mayit berhak atau ahli waris berhak atas harta yang harta waris sejak utang mayit dilunasi. Kalau utang mayit belum lunas, maka harta itu belum jadi harta warisan. Dilunasi dulu, begitu lunas baru menjadi harta warisan. Dan ini pendapat malikiyah, dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Dan itu yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Begitu Zubair bin Awam meninggal dunia, Abdullah bin Zubair itu menunda pembagian harta yang ditinggalkan oleh Zubair, karena beliau tahu ayahnya itu punya banyak utang. Akhirnya diumumkan dalam tiga kali musim haji. Diumumkan, kalau di musim haji kan banyak orang berkumpul, diumumkan. Siapa yang punya utang yang belum dibayar oleh Zubair, siapa yang punya piutang yang belum dibayarkan oleh Zubair, silakan lapor ke saya. Itu sampai 3 tahun. Musim haji pertama, musim haji kedua, musim haji ketiga. Baru setelah dia yakin sudah enggak ada lagi orang yang mau nagih, dibagi sisanya sebagai warisan. Nah, kalau kemudian dalam keluarga Anda, Bapak enggak punya lagi utang, apalagi tadi disampaikan sudah 14 tahun, Bapak sama sekali sudah enggak punya utang, dan harta yang ditinggalkan adalah harta warisan milik Bapak, maka itu sudah menjadi milik Anda dan milik seluruh ahli waris yang lain. Sehingga siapapun tidak boleh menghalangi hak milik yang lain. Ibu enggak boleh menghalangi hak milik anaknya, kakak tidak boleh menghalangi hak milik adiknya, dan begitu seterusnya, karena ini sudah jatuh atau sudah pindah hak milik menjadi kepemilikan mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mengenai hadis majelis zikir, malaikat akan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apakah doa itu bisa langsung sampai kepada Allah ataukah harus melalui malaikat, lalu malaikat pilih-pilih dulu baru kemudian diantarkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, teknis realnya seperti apa kita tidak tahu, sehingga yang bisa kita yakini hanya berdasarkan berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena ini masalah gaib, terima saja berita yang ada. Nah, apakah malaikat milih-milih doa itu? Kalau kita tidak memiliki bukti dalam hadis atau pernyataan dalam hadis yang menunjukkan hal itu, maka kita tidak boleh mengatakan demikian. Dan malaikat itu makhluk yang amanah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak mendurhakai apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tayyib. Sudah 7:30. Baik, bisa disampaikan besok saja. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf barangkali ada yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum bisa kita layani. Anda bisa menyampaikan di kesempatan besok hari. Semoga dimudahkan oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.